بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Pembahasan berikutnya, golongan yang akan merasakan fitnah kubur. Siapa saja golongan yang akan merasakan fitnah kubur? Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa orang mukmin dan orang munafik akan diuji dengan fitnah kubur. Jadi untuk mukmin dan munafik disepakati bahwa akan diuji dengan fitnah kubur. Yang diperselisihkan adalah orang kafir. Apakah orang kafir mendapat fitnah kubur atau tidak? Sebagaimana kita ketahui bahwa klasifikasi manusia, klasifikasi yang Allah SWT dalam hal keimanan dibagi di awal surat Al-Baqarah. Di awal surat Al-Baqarah menjadi mukmin, kafir, munafik. Ya. Masuk di dalam kafir seluruh macam kekafiran dan kesyirikan yang dianut. Jadi mukmin, munafik, kafir. Nah, mukmin, munafik disepakati akan diuji dengan fitnah kubur. Yang diperselisihkan oleh ulama adalah orang kafir. Apakah orang kafir dapat fitnah kubur atau tidak? Nah, di sini ana menukil keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari pada kitab Al-Janaiz pada bab Maja'a fi Adab Al-Qabr, bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar membantah pendapat yang menafikan fitnah kubur dari orang kafir dengan dasar, dengan dalil hadis mauquf yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Jadi yang membantah atau menafikan fitnah kubur dari orang kafir, dasarnya, dalilnya adalah hadis mauquf yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya. Mauquf artinya dari sahabat, salah satu sahabat Nabi alaihi wasallam. Kata Ibnu Hajar membantah hal itu, hadis-hadis yang menegaskan bahwa orang kafir ditanya dalam kuburan adalah hadis-hadis yang marfu'. Hadis-hadis yang marfu'. Marfu' artinya apa? Disandarkan sebagai sabda Nabi alaihi wasallam, dinisbatkan hadis itu kepada Nabi alaihi wasallam. Dengan jalan-jalan riwayatnya yang banyak. Dengan jalan-jalan riwayat yang banyak. Bukan sedikit, tapi banyak jalan-jalan riwayatnya. Itu lebih pantas diterima, kata Ibnu Hajar. Jadi, hadis-hadis yang menegaskan bahwa orang kafir ditanya dalam kuburan adalah hadis-hadis marfu' dengan jalan-jalan riwayatnya yang banyak, itu lebih pantas diterima daripada ketimbang hadis mauquf. Ditinjau dari segi penisbatan hadis marfu', disandarkan kepada Nabi, sabda Nabi. Sementara yang sana hanya mauquf, hanya disebutkan kepada salah satu sahabat. Ditinjau dari segi jalan-jalan riwayat yang marfu ini banyak, maka ini lebih pantas diterima. At-Tirmidzi, kata Ibn Hajar, At-Tirmidzi telah menegaskan bahwa orang kafir ditanya dalam kuburan. At-Tirmidzi telah menegaskan bahwa orang kafir ditanya dalam kuburan. Jadi Al-Hafidz Ibn Hajar menukil kepada kita pernyataan Al-Imam At-Tirmidzi, menegaskan bahwa orang kafir ditanya dalam kuburan. Kemudian Ibn Hajar menukil perkataan Ibn Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Ya, Ibn Hajar dalam Fathul Bari kemudian menukil perkataan Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang disadur, dipetik dari kitab Ibn Qayyim yang berjudul Ar-Ruh. Ibn Qayyim dalam kitab Ar-Ruh mengatakan, dalam Al-Kitab dan As-Sunnah terdapat dalil bahwa orang kafir dan muslim akan ditanya dalam kuburan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang beriman dengan ucapan yang kokoh. Di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Yaitu ucapan La ilaha illallah. Ya. Sebagaimana di dunia orang-orang beriman bersaksi bahwa Allah Rabbnya, Muhammad Rasulnya, Islam agamanya, begitu pula nanti di akhirat. Ketika diuji dengan fitnah kubur, Man Rabbuk, wa madinuk, wa man nabiyuk, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, Allah kokohkan dia untuk menjawabnya. Sebagaimana dia kokoh dan mantap mengucapkannya, menyatakannya di dunia. Sebaliknya, wa yudillullahu adh-dhalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang zalim. Orang-orang zalim kita tahu bersama, ya, masuk di dalamnya orang munafik, orang kafir. Pada diri mereka, diri orang munafik dan diri orang kafir terdapat zulmun azim, kezaliman terbesar, kekufuran, yakni kufur akbar. Meskipun orang munafik menyembunyikannya, orang kafir terang-terangan menampakkannya. Hanya itu bedanya. Tapi sama-sama kafir batinnya, ya, tekadnya, keyakinannya sama-sama. Ya. Tapi bedanya orang kafir menampakkannya terang-terangan, orang munafik menyembunyikannya. Allah sesatkan mereka. Di dunia dan di akhirat. Jadi di alam kubur ketika diuji dengan fitnah kubur, Allah sesatkan, tidak bisa menjawab. Sebagai pada hadis-hadis yang telah lewat, la adri, saya tidak tahu. Baik, wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Ini dari Al-Kitab. Dari As-Sunnah, hadis Anas radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari. Perhatikan lafaz, ya, riwayat Al-Bukhari secara khusus dari hadis Anas mengatakan, wa ammal munafiqu wal kafiru. Adapun orang munafik dan orang kafir, dengan menggunakan huruf wawu atsim, wawu ataf, wal kafir. Waw itu waw ataf yang menggandengkan al kafir kepada al munafiq. Waw ataf adalah huruf yang berfungsi menggandengkan dua kata yang berbeda. Ya. Ketika digandengkan al munafiq dan al kafir menjadi berbeda. Kita tahu bersama, sudah diutarakan tadi di awal surat Al-Baqarah, Allah mengklasifikasi menjadi mukmin, kafir, munafik. Urutannya mukmin dulu yang diceritakan, kemudian kafir, kemudian munafik. Jadi ketika Nabi mengatakan wa ammal munafiqu wal kafiru, adapun orang munafik dan orang kafir, ini berarti golongan munafik, golongan kafir. Nah, kelanjutan hadisnya sudah kita tahu. Ini potongan hadis yang telah lewat. Adapun al-munafik dan al-kafir ketika ditanya, bisanya apa? Dia mengatakan apa? La ha ha la adri. Saya tidak tahu. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar orang menyebutkan sesuatu, aku juga mengucapkannya. Nah, artinya apa? Jadi berdasarkan riwayat Al-Bukhari ini, kata orang kafir digantengkan kepada kata orang munafik. Bahwa dua-duanya akan ditanya dalam kuburan. Dan ini wadih, jelas. Dalil yang jelas. Menunjukkan bahwa yang benar, orang kafir juga diuji dengan fitnah kubur. Jadi seluruh golongan, mukmin, munafik, ini bil-ittifak. Dengan kesepakatan ulama. Kemudian, orang kafir juga demikian berdasarkan pendapat yang rajih, pendapat yang benar. Ana ingin mengangkat satu hal terkait dengan ini. Barangkali ada sebagian yang masih bingung karena sering ditekankan dan ditegaskan ya oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa dalam masalah-masalah akidah tidak ada khilaf. Nah, ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah akidah. Nah, sejak dari masa salaf, kemudian yang mengikuti jalannya salaf dengan baik dari kan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak berselisih dalam masalah akidah. Tidak ada perselisihan dalam masalah akidah. Baik, terus bagaimana dengan ini? Mereka berselisih masalah orang kafir ditanya apa tidak? Nah. Ini sama permasalahannya dengan perbedaan pendapat di kalangan Ahlus Sunnah Jamaah, apakah orang kafir dan orang munafik ikut melihat Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar? Di padang mahsyar. Nah, adapun ketika masuk dalam jannah, ahlul jannah melihat Allah. Ahlul nar ketika masuk dalam neraka, orang kafir dan munafik terhijab dari melihat Allah. Itu jelas. Yang dipersesikan ketika di padang mahsyar. Nah, kaum mukminin melihat Allah di padang mahsyar. Allah menampakkan diri dan kaum ini melihatnya. Apakah orang-orang munafik, orang kafir juga ikut melihat Allah di situ? Nah, ini diperselisihkan. Artinya ada hal-hal yang diperselisihkan. Ya, ada hal-hal yang diperselisihkan dalam masalah akidah. Terus bagaimana dengan pernyataan tadi bahwa tidak ada khilaf dalam masalah akidah? Ijma'. Jawabannya dalam masalah-masalah pokok, ya, dalam masalah-masalah pokok usulnya tidak ada khilaf. Lalu sunnah wal jamaah sepakat bahwa Allah dilihat di hari kiamat. Yang menyelisih hanya ahlul bidah wal ahwa. Tidak ada ahlus sunnah yang mengingkari itu. Tetapi pada percabangannya, furu', percabangan, ya, akidah ini, yakni masalah cabang. Ya. Furu' di sini bukan maksudnya furu' masalah fikih, tapi maksudnya cabang dari pokok ini. Yani pada rinciannya, di antara cabang pembahasannya adalah di padang mahsyar, apakah orang munafik dan orang kafir ikut melihat Allah? Nah, ini diperselisihkan. Nah, ini tidak masalah karena memang di sana ya dalil-dalil yang ada tidak begitu jelas dalam masalah ini sehingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sudah kita lewati masalah ini. Termasuk dalam masalah ini sekarang, tidak ada khilaf di antara Ahlussunnah wal Jamaah tentang adanya fitnah kubur dan adab kubur, ni'matul adab kubur. Yang mengingkari hanya Ahlul Bidah wal Ahwa, Mu'tazilah dan semacamnya. Pada rinciannya, ya, cabang dari masalah prinsip ini, ya, yaitu terkait, kan ada tiga golongan, ada mukmin, ada munafik, ada kafir. Nah, mukmin, munafik sepakat akan mendapat fitnah kubur. Kafir, ya, diperselisihkan. Nah, ini diperselisihkan. Meskipun yang demikian, yang benar berdasarkan dalil yang telah kita pelajari sekarang, kafir juga dapat fitnah kubur. Nah, jadi adanya khilaf pada sebagian cabang dari cabang masalah dari suatu masalah akidah, ya, masalah usul, itu tidak masalah. Itu terjadi pada sebagian masalah di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itu tidak bertentangan dengan pernyataan bahwa tidak ada khilaf di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah akidah. Bisa difahami. Jika antum tidak faham ini bisa bingung. Nah, mendengar ulama mengatakan dalam masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah sepakat, yang mengingkari hanya Ahlul Bidah. Ketika kita masuk dalam rincian pembahasan, lalu kita menemukan ada khilaf seperti ini. Itu pada cabang permasalahannya. Tapi pokok permasalahannya sepakat. Fitnah kubur ada. Yang mengingkari hanya Ahlul Bidah lah, Mu'tazilah. Pada cabang pembahasannya, cabang permasalahannya, ada yang diperselisihkan yaitu tentang orang kafir. Begitu. Bisa difaham ya? Kemudian, pembahasan berikutnya, golongan yang diperkecualikan dari fitnah kubur. Ini hal yang dibahas oleh ulama. Di sini ana menukil keterangan Ibn Utsaimin dari Syarh Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau menyebutkan 5 golongan. Golongan yang pertama, golongan para nabi dan rasul. Golongan nabi dan rasul. Ya. Para nabi dan rasul bebas dari fitnah kubur. Alasannya, ya, argumennya, hujahnya, yang ditanya, diuji itu umat. Ditanya, setiap umat ditanya siapa nabinya. Adapun para nabi dan rasul ya tidak diuji. Yang ditanya umatnya, umatnya masing-masing siapa nabinya. Itu satu. Hujah yang kedua, karena para nabi dan rasul mereka lebih mulia, derajatnya lebih tinggi daripada orang yang mati syahid. Sedangkan orang yang mati syahid telah ditegaskan oleh nas Rasulullah alaihi salatu wasallam, akan datang hadisnya nanti menegaskan bahwa orang yang mati syahid fi sabilillah, di medan jihad fi sabilillah, bebas dari fitnah kubur. Karena terbunuhnya dia sebagai syahid di medan jihad sudah merupakan bukti nyata kebenaran imannya, tidak perlu lagi diuji di alam kubur. Jika orang yang mati syahid saja seperti itu, apalagi para nabi dan rasul. Baik, ini jelas. Yang kedua, golongan yang berpredikat siddiq. Golongan yang predikatnya siddiq. Siddiq yang diakui kejujuran keimanannya, kebenaran keimanannya. Alasannya, kebenaran, kejujuran iman mereka telah diketahui. Oleh karena itu mereka digelari Siddiq. Tidaklah dia berpredikat Siddiq kecuali karena imannya benar-benar jujur dan telah diakui hal itu. Bahkan secara tingkatan, ya, derajat Siddiq itu di atasnya syahid. Nah, ada yang ingat dalilnya? Apa dalilnya? Ayat yang menyebutkan urutan, ya, deretan gelar-gelar tersebut, golongan-golongan tersebut. Apa ya? Ada yang ingat ayatnya? وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَمَنْ شَاءَ مَنَاتِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأُولَئِكَ مَرَكَ الْأَوْرَانِ yang akan bersama مع الذين akan bersama golongan-golongan yang disebutkan nanti dalam jannah, bergabung bersama mereka dalam jannah مع الذين أنعم الله عليهم bersama orang yang telah diberi nikmat oleh Allah من النبيين yang tertinggi dari kalangan para nabi. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. Golongan yang kedua, والشهداء yang ketiga, والصالحين. Wahasun أولئك رفيق, mereka sebaik-baik teman. Jadi paling tinggi nabi, kemudian siddiq, kemudian syahid, kemudian soleh. Ini semua predikatnya. Jadi jika ada nas yang menegaskan orang yang mati syahid bebas dari fitnah kubur, ya, karena mati syahidnya dia, terbunuhnya dia sebagai syahid itu pembuktian keimanannya sehingga bebas dari fitnah kubur, berarti siddiq lebih-lebih lagi. Nah, jadi siddiq dan para nabi di atasnya. Ini menurut pendapat yang dipilih oleh Ibn Utsaimin. Sebagian ulama berpendapat mereka tidak diperkecualikan. Ada khilaf lagi nih kita dapat sekarang. Masalah bebas tidaknya, ya, seorang yang berpredikat siddiq dari fitnah kubur diperselisihkan. Ada sebagian ulama berpendapat tidak diperkecualikan, tetap akan diuji dengan fitnah kubur. Sekarang Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, siddiq terbesar umat ini, Abu Bakar. Ya. Orang nomor satu, termulia setelah para nabi dan rasul dari kalangan manusia. Beliau, ya, tidak mati syahid. Tidak terbunuh di medan jihad. Nah, dan dikenal dengan gelar As-Siddiq. Nomor dua, Umar. Nomor tiga, Uthman. Dua-duanya dipersaksikan syahid. Ya. Dua-duanya dipersaksikan oleh Nabi bahwa syahid. Umar mati syahid, Uthman mati syahid. Gelar keduanya syahid. Nah. Tayyib. Sayyidus Syuhada Hamzah dan syuhada yang lainnya. Jika para syuhada bebas dari fitnah kubur berdasarkan nas hadis, penegasan langsung dari Nabi, hadis sabda Nabi SAW menyatakan bahwa orang yang mati syahid bebas dari fitnah kubur. Nah, kemudian dikatakan bahwa orang yang siddiq tidak bebas dari fitnah kubur. Ya, misalkan ya, syuhada tersebut yang terbesar ya Hamzah, Sayyidus Syuhada yang mati di perang Uhud, Umar dan Uthman ya, dipersaksikan juga oleh Nabi mati syahid. Ini orang nomor dua dan ketiga yang termulia dari kalangan manusia setelah para Nabi dan Rasul. Abu Bakar Siddiq tidak mati syahid. Ya, kalau para syuhada bebas dari fitnah kubur, kemudian Abu Bakar Siddiq tidak bebas, kira-kira pendapat ini bagaimana? Nah, Abu Bakar Siddiq nomor satu, termulia setelah para Nabi dan Rasul. Umar di urutan kedua, Uthman urutan ketiga, Umar, Uthman bergelar syahid. Nah, sepertinya kan sulit pendapat ini. Jika dikatakan bahwa para siddiq tidak bebas dari fitnah kubur, sementara syuhada saja bebas. Oleh karena itu Ibnu Utsaimin termasuk yang merujukkan bahwa para siddiq bebas dari fitnah kubur. Syuhada saja bebas, apalagi para siddiq. Siddiqun, wallahu a'lam. Yang ketiga, golongan yang mati syahid fi sabilillah. Golongan yang mati syahid fi sabilillah. Nah, dalilnya hadis seorang pria dari kalangan sahabat radhiyallahu anhu, inna rajulan qal, sesungguhnya ada seseorang mengatakan, ya Rasulullah, hai Rasulullah, ma balul mu'minin, kenapa kaum mu'minin yuftanuna fi kuburihim illa syahid, kenapa kaum mukminin merasakan fitnah dalam kuburan kecuali orang yang mati syahid fi sabilillah? Qal, kata Nabi alaihi wasallam menjawab pertanyaan itu, kafa bi bariqatis suyufi ala ra'sihi fitnatan. Kafa bi bariqatis suyufi ala ra'sihi fitnatan. Cukuplah sabetan pedang menebas kepalanya sebagai fitnah, sebagai ujian yang membuktikan kebenaran imannya. Ya, dia sudah teruji dengan jihad fi sabilillah di dunia hingga dia mati syahid. Ya, sabetan pedang yang menebas kepalanya dalam medan jihad dan menjadikannya gugur sebagai syahid itu sudah merupakan ujian yang membuktikan kebenaran imannya. Itulah sebabnya dia tidak perlu lagi diuji di alam kubur. Hadis ini riwayat An-Nasa'i. Sanadnya dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz. Nah, itu pula sebabnya kita mengetahui bahwa orang yang mati syahid mendapat jaminan masuk surga. Nah, digambarkan pada dalam Al-Qur'an bahwa mereka ahya'un, mereka hidup. Nah, yakni mereka terus ya, mereka dalam kehidupan yang nikmat di alam kubur. Nah, ruh-ruh mereka berterbangan dalam jannah, bergelantung di pohon-pohon surga. Nah, dengan sosok burung yang berwarna hijau, makan dari buah-buahan dalam surga, minum dari sungai-sungai yang ada dalam surga, itu maksudnya ahya'un, ghairu amwat. Menunjukkan mereka dijamin masuk surga. Nah, karena kebenaran iman mereka. Baik. Yang keempat, golongan pejuang yang berjaga di perbatasan negeri Islam dari serangan musuh. Yang dikenal dengan istilah murabit. Murabitun. Orang-orang yang melakukan ribat. Menjaga perbatasan negeri Islam. Agar senantiasa aman dari serangan musuh. Musuh Islam. Mereka adalah para pejuang penjaga perbatasan negeri Islam. Ya. Amalan itu disebut ribat. Yang melakukannya disebut murabit. Dalilnya adalah hadis Salman Al-Khair. Salman Al-Khair, yakni Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ribatu yawmin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamih." Berjaga di perbatasan negeri Islam sehari semalam lebih baik daripada puasa dan salat sebulan penuh. Nah, khairun min siyami syahrin, lebih baik daripada puasa sebulan, wa qiyamih, dan salat sebulan penuh. Wa in mata, apabila dia meninggal, jara alaihi amalu alladhi kana ya'maluhu. Apabila ia meninggal saat melaksanakan tugas ribat, pahala amalan yang biasa diamalkan terus mengalir kepadanya. Wa ujriya alaihi rizquhu, ya, dan terus diberi rezeki. Wa aminal fattan, wa aminal fattan, hadha huwa syahid, bagian akhir. Wa aminal fattan, dan aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Nah, fattan di sini maksudnya ya munkar dan nakir yang akan memberi ujian, ya, fitnah kubur nanti. Hadis ini riwayat Muslim. Pada riwayat At-Tirmidzi lafaznya wuqiya fitnatul qabr. Wuqiya fitnatul qabr. Dia dijaga dari fitnah kubur. Dilindungi dari fitnah kubur, artinya dibebaskan. Riwayat At-Tirmidzi ini dinyatakan berderajat hasan, berstatus hasan, ya, oleh At-Tirmidzi, dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Yang kelima, ini yang terakhir, golongan anak kecil dan orang gila. Golongan anak kecil dan orang gila juga dibebaskan dari fitnah kubur. Alasannya, kedua golongan ini bukan mukallaf. Bukan mukallaf yang akan dihisab amalannya. Nah, bukan mukallaf yang akan dihisab amalannya. Ini salah satu pendapat. Ya. Sebagian ulama berpendapat keduanya tetap terkena fitnah kubur. Berdasarkan keumuman makna dalil. Keumuman makna dalil. Ini keumuman makna dalil. Dalil tentang adanya fitnah kubur mencakup anak kecil dan orang gila. Ini pendapat yang lain. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam persisnya masalah ini. Nah, ini golongan-golongan yang disebutkan oleh ulama dibebaskan dari fitnah kubur dan sebagainya. Karena kita dengar ada khilaf usia fitnah kubur, ya, usai dari fitnah kubur langsung diikuti dengan nikmat kubur bagi orang mukmin dan azab kubur bagi orang kafir dan munafik. Sebagaimana telah ditunjukkan hadis oleh hadis Anas yang telah lewat, hadis Abu Hurairah, juga hadis Al-Bara bin Azib. Ketiga hadis ini telah kita lewati, telah kita baca, hadis Anas, hadis Abu Hurairah, dan hadis Al-Bara radhiyallahu anhum, yang menunjukkan secara jelas setelah fitnah kubur, yang lulus fitnah langsung dapat nikmat kubur, yang orang mukmin. Yang gagal, ya, menjalani fitnah kubur tidak bisa menjawab, yaitu munafik dan kafir, langsung diadab. Nah, mengenai nikmat dan adab kubur, jadi sekarang kita akan beralih ke nikmat dan adab kubur. Ada empat pembahasan, namun kita tunda sampai pertemuan berikutnya insyaallah. Barakallahu fiikum. Tafadhalu. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Syukur. Astaghfirullah.